أهدنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد lanjutan dari al-amr ats-tsani mengenai alasan mengapa musyrikin zaman sekarang lebih jelek dibandingkan dengan musyrikin terdahulu. Ya, disebutkan annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarribina indallahi imma anbiya wa imma awliya. Adapun musyrikin terdahulu, mereka berdoa atau beribadah kepada orang-orang yang mereka dekat dengan Allah, apakah para nabi atau para wali, wa imma malaikatan atau para malaikat. Atau minimal yad'una asjaran wa ahjaran muti'atan lillahi laysat asiyatan. Atau minimal mereka berdoa atau beribadah kepada benda-benda yang mati, misal pepohonan, bebatuan, yang mereka patuh taat pada Allah, tidak bermaksiat pada Allah. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsakin nas. Sedangkan musyrikin zaman sekarang, mereka berdoa, beribadah kepada orang-orang yang merupakan sefasik-fasik manusia. Ya, sefasik-fasik manusia. Mereka berdoa kepada Hallaj, mereka beribadah kepada Syekh Siti Jenar, makamnya di Cirebon, didatangi banyak orang. Syekh Siti Jenar pembawa pemahaman manunggaling kaula gusti. Ya, pemahaman na'udzubillah. Ya, pemahaman yang menyatakan bahwasanya zat Allah menyatu dengan hamba. Na'udzubillah. Ini pemahaman Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar pemahaman yang demikian sesat. Ternyata diibadahi Syekh Siti Jenar tersebut, kuburannya enggak pernah sepi dari orang-orang yang menziarahi, berdoa kepada Syekh Siti Jenar. Padahal ini musyrikin lokal, milenial, musyrikin zaman sekarang. Sangat buruk. Sementara musyrikin Quraisy dahulu beribadah kepada orang-orang saleh, malaikat, nabi, wali, atau minimal benda-benda yang enggak bermaksiat. Pohonan, bebatuan, kayu, patung, itu enggak bermaksiat semuanya. Benda-benda mati. Beda dengan musyrikin milenial, musyrikin zaman sekarang yang beribadah kepada orang-orang yang fasik, yang enggak pernah sholat. Semisal Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar di Cirebon membawa pemahaman ngeri, kekufuran. Allah bersatu dengan zat makhluk. Zat Allah bersatu dengan zat makhluk. Ini dibawa pemahaman ini oleh Syekh Siti Jenar ke Indonesia. Ternyata pas mati Syekh Siti Jenar ini yang gak pernah sholat, ternyata dia diibadahi. Kuburan yang gak pernah sepi di Cirebon. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Bahkan ya, di atasnya lagi Syekh Siti Jenar membawa pemikiran Hallaj. Hallaj yang kafir, sesat, menyesatkan, yang membawa pemahaman wahdatul wujud. Ini pun juga diibadahi kuburannya, didatangi, enggak pernah sepi. Na'udzubillah. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita baca syarahnya berikutnya. Walladzi ya'taqidu fi shalih, itu kayaknya kemarin sudah ya. Kemarin sudah. Berikutnya. Walladzi ya'taqidu fi shalih aw alladzi la ya'si. Ya. Demikian pula. Ya. Demikian pula orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap orang-orang saleh yang tidak bermaksiat sama sekali. Ya, yang tidak bermaksiat sama sekali, mislil khasyab wal hajar. Ya, seperti batu, kayu. Ya, khasyab itu kayu, hajar batu. Ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahadu fisquhu wa fasaduhu wa yushhadu bihi. Ya. Tentunya ini lebih ringan orang-orang yang memiliki keyakinan kepada kayu, batu, dia berdoa kepada kayu, kepada batu. Ini lebih ringan. Lebih ringan kesyirikannya daripada orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap pihak-pihak yang dia saksikan sendiri kefasikannya, kerusakannya, dan dia sendiri pun mengakuinya. Dia sudah tahu ini Syekh Siti Jenar ini sesat. Dia tetap ibadahi, dia tetap berikan ibadah. Dia tahu Nyi Roro Kidul itu jin jahat. Nyi Roro Kidul itu jin fasik, jin kafir, enggak pakai, enggak tutup aurat lagi Nyi Roro Kidul. Nah, dia tetap ibadahi. Nauzubillah. Tentu ini lebih rusak kesyirikannya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibandingkan dengan orang-orang yang menyembah kepada sesuatu yang enggak bermaksiat, batu, kayu, patung dan seterusnya, benda-benda mati yang enggak bermaksiat. Nah, ini sisi kedua keburukan dari musyrikin zaman sekarang yang lebih buruk dibandingkan dengan musyrikin terdahulu. Ya. Baik. Kita baca syarahnya di sini, sedikit saja syarahnya. Ya. Fadal dibaca di sini. Zaki. Natijatul muqaranati baina syirki al-awwalina wa syirki al-mutaakhirina al-muntasibina ila islami al-islami wa hiya anna syirka bi'ibadati as-salihina wal-makhluqati allati la ta'si akhaffu min asy-syirki bi'ibadati al-fajrati wal-malaikati wal-nusati li'anna dhalika yadullu ala tazkiyatihim wa muwafaqatihim ala kufrihim wa fujurihim wa ibarihi salahan wa karamatan wa ayya mahadatin allati ashaddu min hadhihi mahadati nas'alullaha al-afiyata. Baik, kata Syekh Shalih Fauzan, hadhihi natijatul muqaranah. Ah, inilah dampak atau hasil dari perbandingan. Perbandingan antara kesyirikan orang-orang terdahulu zaman Quraisy wa syirkil mutaakhirin dan syirik dan kesyirikan orang-orang yang belakangan al-muntasibina ilal Islam. Yang musyrikin zaman sekarang ini menisbatkan diri kepada Islam. Wa hiya anna syirka bi ibadati salihin, yaitu kesyirikan dalam bentuk beribadah kepada orang-orang saleh. Wal makhluqat, dan makhluk-makhluk allati la ta'si, yang tidak bermaksiat, semisal batu, kayu, pepohonan, patung, itu akhaffu minasyirki bi ibadatil fajarati. Itu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan, yang kesyirikan ini bentuknya adalah memberikan ibadah kepada orang-orang fajir wal malahidati, orang-orang mulhid wal usati, ya, beribadah kepada orang-orang pelaku maksiat yang enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, ya, yang seumur hidup dia kafir, ternyata pas dia mati diberikan ibadah. Na'udzubillah. Lianna dzalika yadullu ala tazkiyatihim. Kenapa demikian? Karena yang demikian ini menunjukkan akan tazkiyah mereka. Tazkiyah penyembahnya. Rekomendasi penyembahnya terhadap sesembahannya yang merupakan orang-orang fajir. Ya, wa muwafaqatihim, dan persetujuan mereka ala kufrihim, kepada kekufuran mereka. Contoh Syekh Siti Jenar, kuburannya ada di Cirebon. Syekh Siti Jenar biografinya ma'ruf, sejarahnya ma'ruf, membawa pemikiran kufur. Dan Syekh Siti Jenar adalah orang kafir, orang murtad, yang membawa pemikiran manunggaling kaula gusti, yaitu bersatunya zat Allah dengan zat hamba. Di mana ada hamba, di situ ada Allah. Ada babi lewat, itu ada Allah. Ada anjing lewat, itu ada Allah. Ada ayam, itu ada Allah. Ada kotoran, di situ ada Allah. Na'udzubillah, ini pemikiran manunggaling kaula gusti. Semua orang yang waras, yang lurus akidahnya, fitrahnya, yang waras, itu tentu akan mengingkari akidah dari manunggaling kaula gusti ini. Ya, karena fitrahnya adalah makhluk itu di bawah, Rabb itu di atas. Ini fitrahnya demikian. Semua makhluk memiliki fitrah demikian, mensucikan Rabb-nya. Sementara Syekh Siti Jenar membawa pemikiran Hallaj, yaitu pemikiran manunggaling kaula gusti. Manunggaling kaula gusti yaitu semua makhluk, ya, di mana ada zat makhluk, di situ ada zat Allah. Tentu ini bertolak belakang dengan pemikiran yang fitrah, naluri fitrah manusia. Maka siapa saja yang menyetujui, ya, menyetujui pemikiran Syekh Siti Jenar ini, maka dia kafir. Syekh Siti Jenar jelas kekafirannya, jelas kesesatannya. Maka ketika dia mati, kuburannya ada di Cirebon sana, kemudian orang-orang berbondong-bondong datang ke tempatnya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, beristighosah kepadanya, maka kekufurannya ini lebih parah dibandingkan dengan musyrikin Quraisy yang beribadah kepada patung, kayu, batu yang enggak bermaksiat. Dari sisi apa? Kata Syekh, ya, ya dulu ala tazkiyatihim wa muwafaqatihim ala kufrihim wa fujurihim wa atibarihi salahan wa karamatan wa ayya muhadatin lillahi. Ya, perhatikan. Ini kekafirannya, kenapa? Karena ini menunjukkan akan tazkiyah mereka, rekomendasi. Berarti orang yang datang ke makam Syekh Siti Jenar, berarti dia merekomendasi perbuatan Syekh Siti Jenar dahulu. wa muwafaqatihim ala kufrihim, dan persetujuan mereka terhadap kekafirannya, kekafiran orang-orang yang fajir tadi. Orang yang datang ke makam Syekh Siti Jenar di Cirebon minta kepada Syekh Siti Jenar, berarti dia setuju kepada kekafiran Syekh Siti Jenar dahulu. Yaitu apa? Pemikiran manunggaling kaula gusti. Ya, wa fujurihim, dan kefajirannya yang enggak pernah sholat dia setujui. Nauzubillah. Wa atibarihi, dan dia anggap ini sebagai solahan, adalah sebagai sebuah kesolehan. Wa karamatan, sebagai sebuah karamah. Nauzubillah. Wa ayya muhadatin lillahi asyaddu min hadhil muhadatin asallahu ta'ala. Maka ya, penentangan Allah yang seperti apa yang lebih parah daripada penentangan seperti ini? Kita mohon pada Allah keselamatan. Paham sini? Ngerti? Dari sisi kedua ini, kenapa musyrikin zaman sekarang itu lebih kafir, lebih sesat dibandingkan dengan musyrikin zaman terdahulu? Ya. Nah, ini Syekh Saleh Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba, karena ini juga disebutkan di kaidah keempat di Qaidul Arba, beliau menyebutkan kalau begitu musyrikin zaman sekarang aula bitakfir wal qital. Maka lebih utama lagi untuk dikafirkan. Ya, karena mereka lebih sesat, lebih parah dibandingkan dengan musyrikin terdahulu. Musyrikin terdahulu musyrik kesyirikannya ringan, dikafirkan. Dikafirkan. Kesyirikannya ringan, dikafirkan. Lihat bapaknya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Inna abi wa abaka fitnah. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Padahal bapaknya belum ketemu anaknya. Orang bapaknya mati, anaknya masih di kandungan istrinya, di Aminah. Baru anaknya lahir. Anaknya lahir pun belum jadi nabi. Nunggu 40 tahun baru menyampaikan risalah. Bapaknya belum dengar, baru dapat risalah. Milah Ibrahim itu pun terkontaminasi oleh kesyirikan. Ternyata kekufurannya ringan itu. Kekufurannya ringan, beribadah kepada orang soleh, kepada Lata misalkan. Lata kan orang soleh. Ya, menurut riwayat Ibn Abbas, Lata adalah orang soleh yang suka mendermakan, mendonasikan roti gratis kepada jemaah haji dan umroh. Nah, dia beribadah pada Allah, beribadah juga kepada Lata misalkan, kepada Uzza, kepada Manat. Nah, ini adalah bukan orang-orang fajir. Ya, si Lata, Uzza, Manat itu bukan seperti Syekh Siti Jenar, bukan seperti makam artis-artis yang akhirnya diibadahi, tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa demikian? Maka kekufurannya lebih ringan dibandingkan dengan kekufuran orang-orang yang sudah mengakui kekufuran Syekh Siti Jenar tetap diibadahi. Ya. Kekufuran Nyi Roro Kidul. Lihat Nyi Roro Kidul lukisannya orang tahu, enggak pakai jilbab, jin. Ini jin, jin enggak pakai jilbab. Kafir, fajir, fasik. Ya. Tetap aja diibadahi. Ini lebih ngeri dibandingkan dengan kekufuran Abu Talib, ya, yang nyembah berhala. Berhala enggak bermaksiat. Abu Talib nyembah Allah tapi nyembah berhala juga. Berhala enggak bermaksiat. Artinya berhala enggak bermaksiat, dia enggak seperti tindakan Nyi Roro Kidul misalkan. Dia tidak seperti Syekh Siti Jenar. Ngerti sini? Paham? Kenapa musyrikin Quraisy kesyirikannya lebih mending dibandingkan dengan kesyirikan musyrikin zaman sekarang? Nah, dari sisi yang kedua ini. Ya, Syekh Al-Utsaimin menambahkan, ya, ada 12 sisi perbedaan antara musyrikin zaman terdahulu dengan musyrikin zaman sekarang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kaidah keempat. Beliau menyebutkan sebelumnya 10, kemudian dalam daras terakhir tahun ini, ya, tahun ini ternyata beliau menambahkan 2 lagi, jadi ada 12 perbedaan yang mendasar. Ya, itu ada bukunya di PDF. Ya, silakan baca. Tapi ini matanya berikutnya panjang ini. Saya malas bacainnya. Coba antum bacain. Zaki, bacain Zaki. Wa idza tahaqqaqta. Fahaulai syubhatun yuridunaha. Syubhatun yuridunaha ala ma dhakarna wa hiya min naqli syubhatihim. Fasbi sam'aka. Bijawabiha wa hiya annahu wasallam yaqiluna al-ba'tha wa yakdhibuna al-qur'ana wa yaj'alunahu sihran wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa nusaddiqu al-qur'ana wa nu'minu bil-ba'thi wa nusalli wa nusumu fa kayfa tad'una lana mithla ulaika. Baik, sampai sini dulu. Ya, kata beliau, idza tahaqqaqta anna alladhi qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu uqulan wa akhaffu syirkan min haula'i. Ya, perhatikan di sini, ya, apabila telah jelas bagi anda bahwasanya orang-orang terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikafirkan kalangan musyrikin Quraisy, ternyata ashabu uqulan, akalnya itu lebih waras dibanding dengan musyrikin zaman sekarang. Wa akhaffu syirkan min haula'i, dan kesyirikannya lebih ringan dibandingkan dengan mereka musyrikin zaman sekarang. Fa'lam, maka ketahuilah, anna li haula'i syubhatan, anna li haula'i syubhatan. Ya, syubhatan isim anna mu'akhar. Dan ketahuilah bahwasanya mereka memiliki syubhat, anna li haula'i syubhatan yuridunaha. Mereka memiliki syubhat yang mereka paparkan, yang mereka bawakan. Alama dzakarna, ya, sesuai dengan apa yang kami sebutkan tadi, mereka memiliki syubhat yang mereka bawakan untuk menyanggah apa yang telah kami sebutkan. Wa hiya min a'dami syubhatihim, dan yang termasuk di antara, dan ini adalah termasuk di antara syubhat terbesar mereka. Fasghi sam'aka, ya, maka pasanglah telinga anda li jawabiha. Pasanglah telinga anda untuk mendapatkan jawabannya. Wahia annahum yaqulun, yaitu syubhatnya, mereka berkata, ya, innal ladzina nazala fihimul Qur'an, ya, mereka berkata, orang-orang yang di, ya, yang Al-Qur'an turun tentang mereka, yang Al-Qur'an turun tentang mereka, ya, innal ladzina nazala fihimul Qur'an la yashhadu an la ilaha illallah, itu yang Al-Quran datang membicarakan mereka semisal kuliah yul kafirun, itu orang-orang kafir Quraisy. Kata si musyrik zaman sekarang ini mengatakan, mereka kan tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya, mereka la yashhaduna an la ilaha illallah, mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat. Wa yukadzibuna rasulah, mereka kan juga mengingkari, mendustakan rasul. Wa yungkiruna al-ba'tsa, mereka kan mengingkari hari kebangkitan. Wa yukadzibuna al-Qur'ana, mereka mendustakan Qur'an. Wa yaj'aluna sihran, ya, sedangkan, dan mereka menganggapnya Qur'an itu sebagai sihir. Wa nahnu, nah, kata mereka yang musyrikin milenial, musyrikin zaman sekarang, sedangkan kita, nasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa nusaddiqu al-Qur'an, kita membenarkan Qur'an. Wa nu'minu bil ba'tsi, kita mengimani hari kiamat, hari kebangkitan. Wanusoli, kita bersolat. Wanusumu, kita puasa. Fakaifa tajaluna na mislaha ulaika, gimana ceritanya kalian, ya, wahai Wahabi misalkan, nah, kalian menjadikan kami seperti mereka, seperti musyrikin zaman Quraisy. Nah, diperhatikan, ini syubhat musyrikin zaman sekarang, ya, musyrikin zaman sekarang maupun segala macam pembelanya, pengacaranya, ya, yang mereka membedakan antara musyrikin zaman terdahulu dengan zaman sekarang dengan alasan musyrikin zaman dahulu tidak bersyahadat, musyrikin zaman sekarang bersyahadat. Gampang aja di kitab, ya, tafsir syahadat la ilaha illallah, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dia beribadah pada Allah tapi juga memberikan ibadah kepada selain Allah, maka syahadatnya enggak dianggap, maka berarti dia telah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berarti dia telah menjadikan dua ilah. Ya, ilah pertama Allah ketika dia nyembah Allah. Ilah kedua yaitu ketika dia nyembah Nyi Roro Kidul. Ya, atau ketika dia nyembah Mbah Wong Rakso, atau ketika dia nyembah Kiai Slamet Kebo, ya, atau ketika dia nyembah Seh Siti Jenar. Berarti dia telah menjadikan sekian ilah, enggak sah. Sementara makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Menjadikan ilah hanya satu. Sebagaimana musyrikin paham, aja'al al-alihata ilahan wahidah, apakah orang ini, kata musyrikin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan ilah itu hanya ilah yang satu. Inilah goyah tujuan dari mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka dengannya menolak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah harus menjadikan ilah itu hanya satu. Paham enggak sih? Berarti taibar kalau itu. Ini jawabannya mudah sekali ya. Mudah sekali. Taibar kalau itu. Ya. Ini ada syubhat berikutnya, mereka menganggap kalau udah bersyahadat enggak bisa kafir. Ya, walaupun dia mengucapkan apa, melakukan apa, nah ini syubhat murji'ah. Ya, enggak bisa kafir. Ini yang penting udah ada kata kunci, yaitu apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, apa fungsi la ilaha illallah kalau dia juga melakukan perbuatan kesyirikan? Jadi apa yang dia ucapkan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Justru ini celahan berikutnya. Bahwasanya musyrikin Quraisy membenci sesuatu yang namanya tanakut, kontradiktif. Sedangkan musyrikin zaman sekarang enggak peduli terhadap tanakut. Mau lisan mengucap la ilaha illallah, yang penting syirik jalan terus. Ya. Nauzubillah. Ya. Terus Jaki lanjut. Ini dulu. Ya, ini jawaban yang pertama. Jawabannya kata Syekh. Ya. Wal jawab. Ya. Nah, maka jawabannya di sini perhatikan. Ya, ini perhatikan. Annahu la khilafa bainal ulama. Antum annahu apa anna? Hah? Annahu ya. Di buku ana juga anna. Ya. Keliru ya. Benar annahu di buku antum. Annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim, bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mereka semuanya. Tidak ada perselisihan. Anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in, bahwasanya seseorang apabila dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hal, wa kadzdzabahu fi syai'in, namun dia mendustakan Rasulullah pada sebagian yang lain. Ya. Fa innahu kafirun lam yadkhul fil Islam, maka dia kafir dan dia belum masuk ke Islam. Perhatikan di sini, ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu, demikian pula kalau dia beriman dengan sebagian isi Qur'an namun dia menentang sebagian isi Qur'an yang lain, maka dia kafir. Kaman aqarra bit tauhid wa jahada wujuba salati, sama sebagaimana orang yang menetapkan tauhid namun dia menentang wajibnya salat. Au aqarra bit tauhid was salata au aqarra bit tauhid was salati, atau dia menetapkan tauhid dan salat wa jahada wujuba zakati namun dia menentang wajibnya zakat. Au aqarra bi hadza kullih, atau dia menetapkan itu semua, dia bertauhid, zakat, salat, ya. Wa jahada as-shoma, tapi dia menentang wajibnya puasa. Au aqarra bi hadza kullih, atau dia menetapkan itu semua, tauhid, puasa, salat, zakat, ya. Wa jahada al-hajj, namun dia menentang wajibnya haji. Ya, menentang wajibnya haji. Lamma lam yanqad unasun fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala orang-orang tidak mau taat menunaikan kewajiban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, kewajiban haji, anzalallahu fi haqqihim, maka Allah subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang mereka, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, kewajiban bagi manusia adalah mereka pergi haji bagi siapa yang mampu berjalan ke sana. Wa man kafara, siapa yang menentang wajibnya haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, ya, maka dia, maka Allah ya maha kaya tidak memerlukan dari semesta alam ini. Perhatikan, barang siapa yang kafir yaitu menentang wajibnya haji padahal dia menetapkan tauhid, salat, puasa, zakat namun menentang wajibnya haji. Terus lanjut, man aqarra bihadza kullih Nah, siapa yang menetapkan ini semua? Tauhid, puasa, zakat, sholat, haji. Namun dia mengingkari, ya, menentang adanya hari kiamat, hari berbangkit, maka dia pun kafir secara ijma. Terus? Nah, maka halal darah dan hartanya. Terus? Nah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai hal ini, innal ladina kafaru, innal ladina yakfuruna billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, dan mereka hendak membedakan antara keimanan kepada Allah dan para rasulnya, wa yaqulun, mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami beriman kepada sebagian yang sebagiannya namun kufur terhadap sebagian yang lain, ya, wa yuriduna ayyattakhidha baina dhalika sabila, dan mereka hendak menjadikan perkataan tersebut mengambil jalan tengah di antara yang demikian antara iman dan kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina, mereka itulah orang-orang kafir sebenarnya, dan kami kata Allah telah menyediakan tempat untuk orang-orang yang kafir itu dengan siksaan yang menghinakan. Terus Allahu qad sarraha fi kitabihi anna man amana bi ba'dhi wa kafara bi ba'dhi fa huwa al-kafiru haqqan zalat hadhihi ash-shubhatu wa hadhihi hiya allati dhakaraha ba'du ahli al-ahsa'i fi kitabihi alladhi arsalahu ilayna. Nah, ilainya itu maksudnya al-mu'allif. Ya. Fa idza kana Allahu qad sarraha fi kitabihi, maka apabila Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya, di Al-Qur'an, anna man amana bi ba'din, bahwa barang siapa yang beriman kepada sebagian, wa kafara bi ba'din, namun kufur kepada sebagian yang lain, fa huwal kafir, maka dia kafir. Fa huwal kafiru haqqan, maka dia kafir yang sesungguhnya. Zalat hadhihi syubhatu, ya, hilanglah syubhat ini. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsab, dan inilah yang disebutkan oleh sebagian penduduk ahsab, fi kitabihi, dalam kitabnya, alladhi arsalahu ilaina, yang mereka kirim kepada kami. Ya, jadi jelas terang benderang syubhat ini hilang. Kalau ada orang yang menyatakan kami kan bersyahadat sedangkan musyrikin Quraisy tidak bersyahadat. Nah, ini jawabannya. Ya. Nah, ini jawabannya. Ya. Ini jelas perbedaan apa namanya? Bahwasanya ya, perbedaan musyrikin zaman dahulu dengan zaman sekarang itu tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Tidak mempengaruhi status kemusyrikan mereka karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena enggak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mereka melakukan kekuburan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, ini harus dipahami. Kemudian lanjut lagi. Qalu aidan idza kunta tukarru anna man saddaqa rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in jannah dan juga salat annahu kafirun ala al-jima'i wal mali bil ijma'i. Kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'sa wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadhana saddaqa bidzalika kullihi la tahtalifu al-madadu fi wa qad nataqa bihi al-qur'an kama qad dalla. Ma'lumun anna at-tauhid huwa aqdamu fariidatin ja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa a'dhamu min as-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji. Kaifa idza jahada al-insanu shay'an min hadhihi al-umuri kafara walau amila bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa dinu rusuli kullihim la yakfuru. Subhanallahi ma a'jaba hadhihi hadzal jahra. Baik. Ya. Nah, berikutnya kata beliau, wa idza kana, mana dari mana sekarang, wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga Idza kunta tukirru bi anna man saddaqa ar-rasul fi kulli syai'in wa jahada wujub as-shalah. Apabila Anda sudah mengakui bahwasanya siapa saja yang membenarkan Rasul dalam segala hal namun dia menolak mengingkari wajibnya salat, fa huwa kafirun, halal dam wal mal bil ijma', maka halal darah dan hartanya berdasarkan kesepakatan para ulama. Kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'tsah. Demikian pula jika dia mengakui semuanya, tauhid, salat, zakat, puasa, haji, namun dia mengingkari adanya hari berbangkit, maka dia kafir. Wa kadzalika law jahada wujub shaumi ramadhan, shaumi ramadhan. Demikian pula orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Wa saddaqa bil baqi, namun dia membenarkan ajaran Islam yang lain. Wa huna la takhtalifu al madahibu fihi. Maka di sini tidak ada perbedaan antar madhab tentang kekafiran orang tersebut. Ya, tentang kekafiran orang tersebut. Wa qad nataqa bihi al Qur'an. Ya. Di sini tidak ada persisian madhab antara para ulama akan kekafiran orang tadi. Al-Qur'an telah menyatakan kama qaddamna, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Fa ma'lum anna tauhida huwa a'dhamu faridatin. Ya. Dan yang sudah diketahui bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling besar. Kewajiban yang paling besar ja'a biha an-nabi sallallahu, yang dibawa oleh Nabi sallallahu. Jadi tauhid adalah kewajiban yang paling besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu tidak pernah mewajibkan seseorang ya untuk melakukan sholat, zakat, puasa, haji kecuali orang tersebut diwajibkan untuk bertauhid terlebih dahulu. Wa huwa a'dhamu minan sholati waz zakati was shaumi wal haji. Dan tauhid ini lebih besar, lebih agung daripada sholat, puasa, zakat, haji. Fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umuri? Nah, gimana ceritanya seseorang bisa mengingkari salah satu dari perkara ini? Kafara walau amila bi kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu, maka dia kafir walaupun dia mengamalkan semua yang dibawa oleh Rasul, dia bersolat, dia puasa, dia haji, dia zakat dan seterusnya, namun dia mengingkari tauhid, maka dia kufur. Wa idza jahada tauhida alladhi huwa dinur rusuli, maka jika dia mengingkari tauhid yang merupakan agama seluruh para rasul kullihim, ya semuanya, la yakfur, maka dia tidak kafir karena dia mengingkari tauhid, dia enggak kafir kayak begitu. Subhanallah, ma jaba hadzal jahl. Subhanallah, alangkah ajaibnya kejahilan seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Artinya kalau seseorang mengingkari kewajiban sholat, puasa, zakat, haji aja bisa kafir, ya. Maka orang yang mengingkari makna kalimat syahadat, orang yang mengingkari tauhid, ya tentu lebih kafir lagi. Ada di sini. Ya. Nah, banyak orang yang keliru dalam masalah ini. Ya. Mereka berani mengkafirkan orang yang mengingkari wajibnya sholat. Maka mereka mengingkari, mengkafirkan orang yang terjerumus ke dalam sesuatu yang ma'lum minaddin bidarurah, semisal penghalal zina, dia kafirkan. Ya, namun orang yang mengingkari tauhid tidak dia kafirkan. Ini paradoks. Nah, ini aneh, ajaib. Ya. Nah, ini aneh, sesuatu hal yang keliru. Harusnya lebih utama orang yang mengingkari tauhid, ini yang lebih berat untuk dikafirkan. Taibarakallahu fikum. Maka kata Syekh, beliau menyatakan subhanallah, ma'ajaba hadzal jahal. Ya, subhanallah, betapa ajaibnya kebodohan ini. Ya, betapa ajaibnya. Ini adalah sebuah kebodohan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, terus gantian dibaca. Rabi. Wa yuqalu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah. وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إنا مسيح لم نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. طيب ندلو yukalu aidan, maka dikatakan juga, ya, dikatakan juga mengenai hal ini, Ida haulai ashabu Rasulullah SAW. Mereka para sahabat Rasulullah SAW. Mereka memerangi kota Lu Bani Hanifah. Mereka memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah itu adalah salah satu kabilah yang ada di Arab Qadimah. Mereka merupakan pecahan dari kabilah Bani Bakar dan yang lainnya. Ya, ini pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, datanglah sekelompok orang dari Bani Hanifah menyatakan keislaman. Ya. Di antara mereka ada yang bernama Musailimah. Musailimah Al-Kadzab, namanya Musailimah bin Habib Al-Hanafi karena dia dari Bani Hanifah. Ya. Dia mengaku masuk Islam. Ya, barakallahu fikum. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia dapat wahyu. Dia mengaku-ngaku bahwasanya dengan dusta tentunya. Dia mengaku-ngaku bahwasanya dia telah berbagi kekuasaan dengan Rasulullah SAW. Ya, sebagai seorang nabi. Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang ada di Madinah. Kalau dia nabi yang ada di Bani Hanifah, ya, yang ada di Yamamah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus beberapa pasukan. Pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Nah, untuk menyerang Bani Hanifah. Kemudian pasukan ini kewalahan, datang lagi pasukan Al-Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu membawa 40.000 pasukan. Bertemulah kedua pasukan ini di tempat yang namanya Al-Aqribah. Pasukan Al-Khalid berhasil mengalahkan pasukannya Musailimah. Barakallahu fikum. Padahal Bani Hanifah ini mereka menetapkan semua hukum-hukum Islam. Namun mereka mengingkari kenabian hanya pada Rasulullah SAW. Mereka juga menetapkan kenabian ada pada Musailimah. Musailimah. Dan gara-gara hal ini, padahal dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kisah ini juga ada di Sittah Tumawadi' min As-Sirah. Ya, jangan tuh pernah baca. Ya. Maka yang demikian ini walaupun mereka bersyahadat la ilaha illallah, mereka salat, mereka zakat tidaklah menghalangi untuk dikafirkan. Ya, makanya Syekh menyebutkan di sini. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW memerangi Bani Hanifah. Waqad aslamu ma'an Nabi SAW, padahal mereka telah masuk Islam. Mereka masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Wahum yashaduna ala ilallah Muhammad Rasulullah. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Wa yu'adzinuna wa yusallun. Masya Allah. Ya. Mereka sholat, mereka mengumandangkan adzan di kampungnya. Yu'adzinun, mereka mengumandangkan adzan. Yusallun, mereka menegakkan salat. Ya, fa in qala innahum yaqulun. Ya. Apabila orang tersebut si musyrik ini mengatakan, ya. Kan Musailimah itu akan Bani Hanifah di yaqulun inna Musailimah ta nabiyyun. Kan Bani Hanifah dikafirkan oleh para sahabat diperangi karena mereka mengatakan Musailimah adalah nabi. Sementara kita, ini maksudnya musyrikin milenial, musyrikin zaman sekarang, kita enggak mengatakan di antara kita ada yang nabi, kita hanya menyatakan nabi hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Qulna, maka kita jawab. Ya, maka kita katakan, kita jawab. Hadza huwal matlub, inilah yang dicari. Ya. Inilah yang dicari. Nah justru itu, nah, perhatikan. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbati nabi sallallahu alaihi wasallam kafara. Perhatikan di sini. Apabila mengangkat derajat seseorang ke derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia kafir, halal maluhu wa damuhu, halal darah dan hartanya. Ya. Walam tanfa'hu syahadatan, dan dua kalimat syahadat yang diucapkan enggak berguna. Wala salatu, yang salat yang dikerjakan enggak berguna. Hanya karena apa? Dia menyatakan Musailimah atau ada orang lain yang sederajat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biman rafa'a asy-syamsana aw yusufa aw sahabiyyan aw nabiyyan ila rutbati jazzari samawati wal ard? Ha. Kata si. Maka bagaimana dengan orang yang mengangkat derajat Syamsan tagut yang ada di Najd waktu itu? Yusuf. Ya, mengangkat Yusuf. Yusuf nama orang soleh, ya, yang disembah. Mengangkat derajat sahabat atau nabi ke derajat al-Jabbar, Allah penguasa. Penguasa tujuh lapis langit dan bumi. Ha? Subhanallah ma'adama sya'na. Ya? Subhanallah. Ini lebih dahsyat lagi peristiwa ini. Hal ini tentu lebih dahsyat lagi. Ya? Bisa dipahami kan? Ngerti-ngerti gak di sini? Adzama sya'nahu, lebih dahsyat lagi perkaranya. Ada orang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia haji, dia puasa. Dia percaya hari kiamat. Dia percaya dia Eden adalah nabi. Walaupun dia enggak mengimani nabi, gimana status dia? Lia Eden itu nabi juga, tapi saya enggak beriman pada dia. Saya berimannya hanya pada Nabi Muhammad. Kafir enggak dia? Kafir berdasarkan para ulama. Nah, begitu juga enggak berfungsi dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Apalagi orang yang ucap dua kalimat syahadat, ternyata dia membatalkan dua kalimat syahadat tersebut dengan memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia datang ke Cirebon memberikan ibadah ke makam Syekh Siti Jenar. Dia datang ke makam Sunan Demak. Dia datang ke makam Sunan Gersik. Dia datang ke Sunan Ampel. Dia datang ke makam Nyi Blorong. Dia memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul. Gimana coba? Lebih parah lagi. Lebih dahsyat mana orang yang menyatakan ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW dengan orang yang menyatakan ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dahsyat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama menyatakan ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW di saat ini. Ya. Musaddiq juga Nabi loh. Nah, Lia Eden juga Nabi loh. Mirza Ghulam Ahmad juga Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua dia menyatakan, oh Nyi Roro Kidul boleh-boleh aja disembah. Oh Syekh Siti Jenar boleh-boleh aja disembah. Oh makam wali, makam habaib, ajengan boleh-boleh aja disembah. Lebih dahsyat mana yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena hak Allah. Hak Allah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja diambil, dicabik-cabik oleh dia dengan menyatakan ada nabi selain Rasulullah, dia kafir, apalagi yang menyatakan bahwasanya ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Tentu lebih kafir lagi. Ngerti enggak sih? Ini pelajaran ini kita ambil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Sittatul Mawadi' min Asirah, murojaah lagi. Ya. Makanya orang kalau baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, dia baca terus, dia akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dia membaca syarahnya dari penjelasan para ulama. Dia jelaskan, dia mendengarkan penjelasan para ulama. Ya, maka dia akan dapat lagi keutamaan mengenai ilmu ini. Ngerti sini? Ya, barakallahu fikum. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladina la ya'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah Allah menguji hati orang-orang yang tidak mau memahami. Taibar kalau begitu terus ini matan semua ini panjang banget matannya. Lanjut lagi Revi. Alladzina habathuhum 'ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nar kulluhum yad'una al-islam wa hum min ashabi 'ali radhiyallahu anhu wa ta'allamu al-'ilma min as-sahabati walakin i'taqadu في عليين مثل اعتقادي في يوسف وشمسان وامثالهما فكيف أجمع الصحابة على itu مثل ya ولكن اعتقدوا في عليين مثل مثل مفعول dari اعتقد terus وكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر. طيب حسبك ini dulu ويقال أيضا dan dikatakan juga ya ini kisah Sabaiyah ya alladzina harraqahum aliyun. Orang-orang yang dibakar oleh Ali, ya, mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku Islam, mereka mengatakan kami loyalis Ali, akhirnya mereka nyembah Ali. Ini adalah kaum Sabaiyah pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura menampakkan Islam, pura-pura masuk Islam, ya. Mereka nyembah Ali, maka dibakar. Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu binar dengan api. Kulluhum semuanya yad'una al-Islam, mereka semua mengklaim Islam. Wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu, mereka adalah pengikutnya Ali radhiyallahu anhu. Wa ta'allamul ilma min as-sahabah, mereka belajar ilmu dari sahabat. lakin na'taqadu fi misli fi aliyin misla i'tiqadi fi Yusuf wa Syamsah wa Salihina. Ya. Namun mereka memiliki keyakinan terhadap Ali sebagaimana keyakinan terhadap Yusuf dan Syamsah. Yusuf dan Syamsah yang sering disebut-sebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah togut-togut yang ada di Najd, yang ada di Riyadh saat itu. Ya, sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bergaul di Najd. Ya, jadi sudah ada togut-togut, kuburan-kuburan, namanya kuburan Yusuf, ya, kuburan Syamsah. Nah, ya, maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai mendapatkan kelapangan dari Allah untuk berdakwah dan mendapatkan otoritas untuk menghancurkan situs-situs kesyirikan, maka kubah-kubah togut ini dihancurkan. Makanya sih sering nyebut-nyebut namanya Samsan, Yusuf. Samsan kalau di Indonesia jadi pahlawan, dia melawan Belanda. Samson, anak Betawi. Ya, tapi kalau aslinya Najd itu adalah togut, kuburan yang disembah. Nah, itu pindah. Ya, taibar kalau begitu. Fakaifa ijma' sahabatu ala qatlihim wa kufrihim? Ya. Maka bagaimana para sahabat bisa bersepakat untuk membunuh dan mengkafirkan mereka? Hah? Apa antum kira sahabat takfiri? Atadununa anna sahabata yukafiruna muslimin? Apakah kalian sangka, kalian kira bahwasanya para sahabat mengkafirkan kaum muslimin? Atadununa anna al-i'tiqada fi Tajin wa qasadihi la yadurru wa al-i'tiqada fi Ali ibn Abi Talib? Ya. Fi Ali ibn Abi Talib, ya, yang furu. Ya, kemudian atau kalian sangka bahwasanya keyakinan terhadap Taj itu mahkota, nanti akan dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, dan yang semisalnya tidak merusak keimanan, sedangkan keyakinan terhadap Ali bin Abi Talib, ya, keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib yukafar, lebih enak dibaca yukafar, dikafirkan. Keyakinan meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai titisan Allah dikafirkan, sementara meyakini Taj mahkota tidak dikafirkan. Ya, nanti akan dijelaskan mengenai Taj, ya. Ya, mengenai Taj ini adalah Taj dari Kharraj, dari Khaj, orang-orang bernadar, ya, menyeru, berdoa, meyakini bahwasanya Taj ini, mahkota yang ada di Khurj ini, memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Dia Taj ini dahulu dari Diriyah. Kayak zaman sekarang itu batu kecilnya ponari, antum tahu enggak? Batu kecilnya ponari. Ya, ingat enggak ponari anak kecil yang punya batu sakti katanya, mandraguna, dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Ingat enggak? Masih ingat? Nah, kayak kurang lebih kayak begitu. Nah, kalau di masa Syekh ini namanya Taj, ada mahkota. Taj ini bahkan punya pengawal-pengawal, ya, gak ada yang berani mengganggu. Nah, Taj ini dari cerita yang beredar, ya, dia mahkota, kan artinya mahkota. Dia ini buta, ini orang, aslinya orang, dia orang manusia. Namanya Taj, namanya apa? Taj, namanya mahkota. Ya, dia buta, dia pergi dari negerinya berjalan tanpa ada seorang pun yang menuntun. Nah, ya. Dan dia jadi seperti togut. Orang-orang datang kepada dia minta manfaat, minta dilindungi dari mudorot dan seterusnya. Nah, maka kata Syekh, apakah anda menyangka bahwasanya orang yang memiliki keyakinan terhadap Taj, ya, dan yang semisalnya tidak masalah, ya. Sementara orang yang memiliki keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh Ali, dikafirkan, dibunuh oleh Ali dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Terus lanjut lagi rapid. Waqalu aidan banu Umayyah min qabdahi alladziina maratu al-Maghrib wa Misra fi zaman bani al-Abbas kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yad'una al-Islam wa yusalluna al-jum'ata wa al-jama'ata falamma abhamu mukhalafata asy-syari'ati fi asya'a duna ma nahnu fihi ajma'a al-ulama'u 'ala kufrihim wa qitalihim wa anna biladahum biladu harbin wa'azahum al-muslimuna hatta istanqadhu ma bi aydihim min buldanil muslimina. Baik, demikian pula yuqalu aidan, kita jawab juga untuk mereka itu. Ya, Banu Ubaid Al-Qaddah. Banu Ubaid Al-Qaddah. Ya, sebuah negeri alladhi malamu al-maghriba, yang mereka menguasai negeri Maghrib. Maghrib itu adalah Afrika Utara, Aljazair, Maroko, ya, Tunisia dan semisalnya. Yang mereka menguasai al-Maghrib wal Misra dan Mesir. Fi zamani Bani Al-Abbas, di zaman Bani Abbas. Kulluhum yashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Semuanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yad'una al-Islam, semuanya mengklaim orang Islam. Yusalluna al-Jumu'ata wal Jama'ata. Mereka salat Jumat, salat jamaah. Falamma adhanu mukhalafat asy-syari'ati, maka tatkala mereka menampakkan penyelisihan mereka terhadap syariat Islam, fi asya', ya, dalam berbagai hal mereka menyelisihi syariat Islam dalam berbagai hal, duna ma nahnu fihi, ya, mereka menampakkan penentangan terhadap syariat Islam dalam hal-hal yang duna ma nahnu fihi, itu pada urusan yang lebih ringan dari pembicaraan kita ini, ya, mereka tidak sampai berbuat syirik, ya, namun berbagai penyimpangan, ya, dalam Islam yang mereka lakukan. Ajmal ulama wa ala kufrihim, maka para ulama bersepakat untuk memerangi, mengkafirkan mereka. Wa qitalihim, dan untuk memerangi mereka. Wa anna biladahum biladu harbin, dan akhirnya negeri mereka dianggap sebagai negeri harb, negeri yang diperangi. Ya, wa ghazahum al muslimun, kaum muslimin memerangi mereka. Ya, hatta stanqadu, hingga mereka menyelamatkan, hingga berhasil kaum muslimin menyelamatkan, ya, ma bi'aidihim min buldanil muslimin, sampai akhirnya berhasil menyelamatkan negeri-negeri muslimin yang berada di bawah kekuasaan mereka, di bawah kekuasaan, ya, Bani Ubaid Al-Qaddah. Ya, Bani Ubaid Al-Qaddah ini disebut juga dengan Ubaidiyun atau Fatimiyun. Mereka mendirikan daulah Ubaidiyah atau Fatimiyah yang berada di Maghrib, ya, kemudian pindah ke Mesir. Ya, pada abad ke-3, 360-an Hijriah, sampai berakhir tahun 500-an Hijriah. Nah, ya, mereka mengaku-ngaku keturunan Fatimah dan yang lainnya. Nah, ini adalah cikal bakal Syiah, ya, Rafidhah. Mereka inilah orang-orang yang pertama kali nyembah kuburan di dalam Islam. Ya. Tapi para ulama menerangkan kejahatan mereka. Ya, mereka menyebarkan kekuburan, menyebarkan kezindikan, merampok jamaah haji, membunuh jamaah haji, ya, memberikan gangguan terhadap ahli sunnah, memberikan kekuasaan pada orang-orang kafir, bekerjasama dengan orang-orang kafir untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Nah, ini dikafirkan oleh para ulama, sepakat. Walaupun mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sisi apa? Tidak bermanfaat dua kalimat syahadat diucapkan, namun ternyata tindakannya menyelisihi, ya, kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Ya. Cukup dulu kali ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah.